Ja ho pamien telepat, urang asa kados tepat, mubai duka iraha, jeng asa duka di mana. Ta eta pisang leretna, ta eta pisang dilakna, kantos campai dinarasa, tepang tresna jeng salira. Sanaos teka papai, sanaos teka tingga, diri yakin anjen surti, salira oge sati. Yuk atu urang teang, lolongkrang waktu patepang. Yu atuh urang dongkang, sawangan antawis urang jeng urang. Saupamin telapat, urang asa kantos tepat, mumbai duka iraha, jeng asa duka di mana. Ta eta pisang leretna, ta eta pisang tilakna, kanto campai dinarasa, tepang tresna jeng salira. Sanaos teka papai, sanaos teka tinggal, diri yakin anjen surti, salira oge sati. Yu atu urang teang, lolongkrang waktu patepang. Yu atu urang dongkang, sawangan antawis urang jeng urang. Saduka di mana? Ta eta pisang retna, ta eta pisang tilakna, kanto campai dinarasa, tepang tresna jeng salira. Sanaos teka papai, sanaos teka tinggal, diri yakin anjen surti, salira oge sati. Yu atu urang teang, lolongkrang waktu patepang. Yu atu urang dongkang, sawangan antawis urang jeng urang. Saupamin telepat, urang asa kados tepat, mumbai duka iraha, jeng asa duka di mana. Ta eta pisang leretna, ta eta pisang tilakna, kanto campai dinarasa, tepang tresna jeng salira. Thank you.